freestyle ya. Tadi saya beli susu anak ya, tapi seminggu dah habis pada tulisannya untuk 2 tahun ya. Barusan saya ke apotek beli obat tidur, pulang saya bawa pelan-pelan, takut obatnya bangun ya. Kenapa tayo warnanya biru? Karena kalau kuning namanya tai. WKWK ngakak abis ya. Cara agar tidak stres, beli kacang, lepasin karena melepas binat. Burung-burung apa yang suka nolak? Burung gagak, shi. Barusan saya ke apotek. Ini yang tadi anjing. Ada. Pak kemarin kan saya numpang BAB di rumahnya Pak Roni. Saya bingung kok WC-nya bisa nyanyi. Ternyata WC-nya WC jongkok. Pak tahu kenapa banyak wanita muda tergoda rayuan buaya? Karena mereka percaya lidah buaya banyak manfaatnya. Iseng cek HP istri ada kontak namanya Biawa. Saya coba telepon ternyata nomor saya. Pak tolong ibu kota Banten diserang. Kalau keluarga kita ganjil, apakah boleh mengucapkan kami segenap keluarga? Kipas angin di rumah patah tangannya Pak. Dari tadi nengok kanan kiri Pak. Kemarin istri Pak Somad kehias pinggiran matanya. Pakai pensil tiba-tiba jadi jago ngomong Sunda. Ternyata yang dipakai itu eyeliner. Pak apa bahasa Inggrisnya adat? Adat istiadat. Jika cinta masih memedam fisik sama ikan saja. Nah karena dia banyak fisiknya. Permisi Pak mau nanya, pernah dengar jantung pisang deg-degan atau enggak ya? Ini freestyle gue cuma sekali doang take-nya.